pada ke bakul kerupuk. Jadi konsekuensi dari undang-undang pesantren itu disahkan, Bapak Ibu Ponorogo kudu paham. Saat ini ijazah pesantren itu dianggap setara dengan ijazah SMA. Tidak hanya itu, nyuwun sewu, ijazah pondok pesantren niku iso digun daftar perguruan tinggi. Kula wacake keputusan DPR soal undang-undang pesantren. Kula pengen bar niki jenengan kuwabeh seneng mondokke anake teng pondok pesantren. Amin. Amin. Biyen niku lak wong mboten seneng mlebu pesantren. Nggih napa mboten? Lak golek pesantren yo golek sing gratisan. Golek sing murah. Begitu murah jarene ora bermutu, lak ora ngajar to kuwi. Teng mriki enten diniah napa mboten? Diniae teng mriki bayar napa gratis? Bayar napa gratis? Bayar pinten? Pinten? 10.000 selama 1 bulan. Seminggu mangkat peng pinten? Tiap hari. Tiap hari 10.000 dibagi 30 niku pinten tibone? 300. 300. 300 luwih titik, 300 ping 3 9000. Jajal. Nitipke anak teng diniah. Sekali mangkat 300. Nitipke uyuh ning pom bensin 2000. Kesimpulane nyuwun sewu, anak ra luwih kajen tinimbang uyuh. Kasihan deh lo. Luweh kajen uyuh tinimbang anak. Ngono ki mbok-mbok Jayabaya yo ngekel. Yo ora apa-apa Gus, wong anak yo kancane uyuh. Jijiki. Pondok pesantren niku biasane ngoten iki modele. Anak sekolahke SMA umpama, nopo SMP. Didaftarke teng pundi-pundi ditolak. Mergo bijine elek. Kene tolak, kono tolak, SMK tolak, SMA unggulan tolak. Niku biasane baru sowan kiai. Pak Kiai, anak kula teng pundi-pundi ditolak. Kula nitip anak kula teng pondok jenengan nggih. Jadi seolah-olah pondok niku namung TPA, tempat pembuangan akhir. Lah wis ra ditampa karo sekolah baru dilebokke pondok. Lah niku tenanan. Maka orang kuat sendiri ketika menyikapi niku nyuwun sewu. Lak mlebu sekolah di piro-piro dibayar, deloke sawah, deloke omah, deloke sapi, deloke kebo sak kandange. Tapi nyuwun sewu, lak mlebu mboten usah pondok lah, diniah ngoten niku lho. Begitu RP akhir tahun gawe pengajian akhir usanah, gurune kirim surat ning wali santri kon bayar 50.000 nggih acara pengajian. Niku wis dilokke. Diasar ustaz saya ini do matre. Padahal ini kepentingan pengajian akhirus sana. Ini ku dimana-mana modelnya ngerti ini. Ngelebok ke anak perguruan tinggi tonggok kulon ini ku nganti ngedol sawah. Apa mana melebune kedokteran. Bayarnya 500 juta. Dol ke sawah. Ngedol rumah. Wampu tenan ini. Tapi lah anake mondok pesantren niku nyuwun sewu bayar 50.000 mawon wong tuane sambat. Napa meneh contone? Anak orang mlebu sekolah, wong tua mulai ngomel. Masuk bayar larang-larang ra gelem sekolah. Tapi lah anak ra mlebu diniah sore-sore belajar ngaji, wong tuane iso maklumi, ya maklum mulai sekolah kesoren awake kesel. Ngene napa mboten? Biasane niku sing cerewet malah kanca-kancane teng TPA teng diah. Begitu jam 5 rong ana sing teko, kancane nyekel mic speaker. Teman-teman. Iki napa mboten? Ayo TPA teman-teman, pokoke mboten cerewet. Artinya apa? Orang Islam sendiri itu memandang pendidikan pesantren niku remeh. Nomor 2 dibandingkan dengan pendidikan umum. Soalnya apa? Orientasi ini wong tua ini matre pak zaman bian.

Terus kula dikabari sing mati setunggal. Sing mati niku ternyata malah jamaah kula mantan copet. Mantan copet, alhamdulillah beberapa kali ngaji kali kula kula dikabari melu mati kebakar. Ya semoga-moga husnul khotimah. Amin. Kula copet men kula openi yo. Nggih. Soale kula dhewe nggih copet. Pencopet hatimu. Iya. Ah, copetnya goblok Pak Lurah. Bila Pak Lurah pengen diajeni, pengen disenengi karo warga mang dadi copet. Tapi dudu copet dompet. Lah copet dompet kaya copet terminal kaya goblok Pak Lurah. Konangan gebuki ndase. Kudune kaya aku Pak copet, Pak copet, Pak Lurah. Pak Lurah kok Pak copet itu. Kudune Pak Lurah kaya aku, dadi copet hati. Lah uang kuwi hatine wis kecopet Pak Lurah. Jangankan dompete, dompet liyan diwenehke tak kandhani. Heh? Oh kok gak ngajari api goblok men tau iki. Nyopet wargane kok. Lah weh lu jan lurae kene iki gua ya kok awake cilik ngudat udut. Iki lu kuwi ngene iki ton ngene. Oke, saya duduknya menyesuaikan cara duduk. Rokokku iki. Tapi kula seneng udah duduk itu berarti lurah insyaallah NU insyaallah. Amin. Insyaallah kaya Pak Lurah niki insyaallah. Insyaallah. Oma wong nyuwun sewu omahe ra bakal kemalingan. Ya tenan, wong watu iku dideni maling karo dideni asu. Soale kok watuke ora mandeg niku. Mana maling ngarepe mara ning ngono. Bali wis. Oh sik urip menungsane ngono kuwi, Pak. Senapa wae Pak Lurah ya? Monggo Pak Lurah. Napa roke Pak Lurah? Teng we, nglinting dhewe. Jadi kesalahan kita di situ, Pak. Meremehkan pendidikan agama. Lha kula ki mbuh. Abah kula niku anake gangsal, sing siji mati. Kang Mas kula nomor loro niku mati. Sing siji namine Ali Mahmudin niku dadi kiai desa teng Palembang. Sing nomor loro Nurul Huda mati. Sing nomor telu kakang kula jenenge Mifron Kholisin niku nyuwun sewu. Jaman mondok kula tasih SD Kang Mas kula niku mondok. Taun 90 niku sebulan kali ibu kula mun dikirimi 400.000 karo beras. Tapi bar dikirimi duit mulih. Tadi bar dikirimi duit mulih. Ibu kula niku benak juragan gula merah niku. Ini Mifron Kholisin niku nyuwun sewu lak nyolong gula ngene mbok kula niku ora tanggung-tanggung sak trek. Niat banget maling tapi niku. Akhire yo nyuwun sewu ora gelem ngaji kan sak niki. Akhire kula ngaji dhewe. Adek kula nggih ngoten, ora gelem ngaji. Saiki sing anak kiai mawon urung mesti dadi kiai. Tapi kula yakin senajan to jenengan wong biasa tapi niat didik anak sing apik. Insyaallah ridhone pangeran mudhun anakmu iso dadi kiai. Nandur rapi mawon mesti tukule apik. Mila ana judul nandur pari tukule suket. Kuwi padha karo ngoyak gadis sing dirabi rondo. Rapa boleh, lak boleh rondo rapa apa. Rabi karo rondo gini, ibarat numpak jaran, rapa perlu ngajari Melayu dewe. Serantal. Wis pengalaman. Milo janda-janda ku yo, aku pede wae. Wong ono kalane, wong rabi kedua kalinya itu menumbuhkan kebahagiaan. Contohnya sopo? Siti Khotijah. Rabi kedua oleh Kanjeng. Oh. Lah, kehadiran RUU pesantren niki nyuwun sewu, ini kabar gembira bagi para orang Islam, wabil khusus tiang-tiang Nahdlatul Ulama kaya kula panjenengan sami niki. Maka saya mengucapkan terima kasih konco-konco teng DPR yang memperjuangkan aspirasi rakyat tentang pesantren.

Senajan to mesti susu liyane, sampe ben bot-bote wong tuwa mbiyen ra kuat nokoke susu anake diuntali pajin. Ya napa mboten, Bu? Nggih. Lho, kaya kula niku mboten produk susu, kula niku produk tajin. Bocah cilik saiki wis ra ngerti tajin. Ra ngerti, Pak. Wong-wong ngerti yo ora tau nguntal kok kowe ngopo. Dadi nyusoni anak niku kudu 2 taun miturut Al-Qur'an. Saniki 5 bulan wis diganti susune mbokne dipedhot, diganti susu sapi. Berarti sesuk kuwe haram rabi karo sapi. Soale saudara sesusuan. Anak alasane macem-macem. Napa Bu ora mok susoni meneh anakmu? Selak nyambut gawe Gus kula. Ana mana sing jawab, "Apa anake ra disoni ngrangkai?" Napa ora mok susoni? Alah kesel Gus, jane alasane mboten niku. Napa mbokne ra gelem nyusoni rong kang anake? Mergo selak gantian karo dikati susu kaleng, yo ngalah susu sapi. Mila ana pengajian ning Jayabaya. Ayo makan ngaji, jawabane apa? Mergo anake sapi. Biasane pengajian lungguhe ning isor panggung biasane. Anake sapi kok yo. Mila kula iki ana sing RUU KUHP nika sing tak srengi siji, Pak. Sing kumpul kebo dipidana niku kula setuju niku. Soale teng kota-kota besar niku katasane kumpul kebo. Bahaya kan niku. Lah bapak ibune kumpul kebo begitu bojone meteng lairke anak jenenge gudel. Bu. Surgane anak tergantung jenengan termasuk napa pendidikane. Mau leboke ngendi anakmu? Ayo. Pondok. Napa berarti anak niku ora perlu dadi sarjana? Ya perlu, aku ya sarjana kok. Tapi hendaknya basicnya itu adalah pendidikan agama. Wingi tak 1 Oktober DPR baru dilantik. Umpama dadi politikus, dadi lurah cilik-cilikane umpama agamane apik, ya nyenengke. Pak Lurah lungguh di kantor memulai hariannya dengan membaca solawat. Ngono Pak Lurah lungguh. Ngenteni istafe moro karo solawatan sallallahu ala Muhammad. Ora apal Gus, ya disingkat wae. Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad. Aku lho ya angel Gus sang kula sik celat ya ora moh moh moh. Lah pendidikane pesantren enak banget. Ana wong moro ning kantor. Pak Lurah minta tanda tangan, mlebu ning kantor takon ada yang bisa dibantu? Lurah pesantren kok. Lah lurah ora tau ngaji, bahaya mlebu kantor ada yang bisa dibagi matamu. Maka Bu, oleh jadi sarjana, jadi dokter oleh, jadi DPR oleh, tapi ulangan ngaji. Undang-undangnya jelas kok, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki kebaikan atasnya, Allah akan membaikkan agamanya. Mila bolak-balik kula pesan, mumpung anakmu cilik ngoten niku, mbak niku sing anake duwe wau. Ajarana telung perkara. Asi, ane akidah, ese syariah, ine ibadah. Culang akidah. Kenal lagi karo Gusti Allah. Lahir Allahu Akbar Allahu Akbar. Nyusoni anak karo waca ayat kursi. Wa ilahu kum ilahu wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim. Apik niku. Awakmu nyusoni anak karo ngomeni sing lanang. Bapakmu ora mulih-mulih. Wancine surup mbok ne mbok murung atus bapak malah neng ndi. Lah kok nonggo karo rondo ngarepe. Iki malah ngonek-ngonek anakmu ki ngopo? Apa salah anakmu? Jangan salahkan ibumu yang mengandung, tapi salahkan bapakmu yang punya. Wong tua wong lanang yo ngono. Seneng gawe anak tapi ora tanggung jawab karo anak. senengane mung wi wi wi wi wi wi wi wi. Akhirnya anaknya dijenengi Yuli. Yuli nama pendek, nama panjangnya Yuliat kanan, Yuliat kiri, gak ada mobil, nyebrang deh. Anggidah kenal ke Pak Lurah karo agama. Jejile dapat ajian akidah. Ngrungokke selawatan seneng. Wes nurokke anak selawati. Hasbi Rabbi. Ah, jalla Allah. Wah, anak. Ah, anak. Ngono lho. Ana lagune ora karo-karuan, menteng menesu karo bojone nyanyine apa? Kelakuan si kucing garong halah-halah. Kucing apa ta? Selawat lho, akidah kenake karo Kanjeng Nabi, kenake karo Gusti Allah. Selawati. Bu. Jenengan lak ngidang ngudang anak ini kok biasanya dinyanyike apa ta? Matul jae enak iki lho. Malah mundur alon-alon. Bojone mlebu kamar, cek ngeloni anake, sing lanang metu ke kamar, nyanyine mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ngono ki ta. Nurak kaya anak malah tul jaina. Bojone lunga ning omah malah ngampir kita karo gendong anak. Nggir minggir, aja nengah-nengah, mampir-mampir bojoku ra ning omah. MC-ne teko. Oke. Okay. Ya Allah. Iki lho isine poin-poin undang-undang pesantren ini. Satu, setara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum. Maka enggak ada alasan lagi. Lagu lagi salah iki. Wong mondok, wong sekolah, wong kuliah orientasi pekerjaan. Pak Lurah niku tamatan apa Pak Lurah? Lho ora-ora aku memang ngajak iki lho. Mbiyen enggak sesuai dengan sekolah. Pak Lurah mbiyen sekolah napa Pak Lurah? Napa? Eh? Oh paket. Kejar paket bro. Oh ya aku jadi paham, aku jadi paham. Pengajarnya jadi paham. Ya pantas. Wong pengelapangan milih ning dalan. Ya lumrah wong lurae kejar paket lu lumrah. Malah kebalik, lapangan ini parkir pengajian ini dalan gitu. Lah pekok banget aku. Lah ini lapangan dadi siji lah ramu mendasku Pak Lurah. Aku kita yang rono, rene, rono, rono. Ya Allah murah kena nesu, ya maklum kejar paket kok. Jajal. Pak Lurah niku mbiyen zaman sekolah kejar paket, ora tau duwe cita-cita dadi lurah. Lah Gusti Allah ngersake dadi lurah nggih mboten Pak Lurah. Kok ngersake kok. Kadang-kadang awake dhewe kuliah pengen dadi apa, malah lara ati kok ora kelakon kok. Nggih napa mboten? Ngono lho. Umpama ya kesalahan-kesalahan dhisik ya lumrah lah, ya ki mau. Kudune ning lapangan malah ning dalan. Lapangane sing dimulyake malah montore. Soale derajatmu kalah larang tinimbang motor. Kalau iki pengajian seneng lumpuk dadi siji dadi kok ngandung rono rene rono. Pansen tengengku ora rampung-rampung. Soale bendina kesiksa jamaah aku. Yo daripada cepat mudar degan dhisik ya. Eh. Mriki lokasi kedua pirang jam? Dan 10 menit sampai goroh kekrek cangkemmu. Wis, iki ora usah selawatan ya ngaji wae ya. Selawate ngene ngono wae. Ayo kowe, nyanyi kene. Kowe ngapa ning ngono? Sem, rene sem. Iki kok bapak ning biyen sregep kirim mic ya iki. Wah, saiki sarunge anyar. Sini kok ke sarung sapa? Jawab. Gus Miftah. Kopiahnya sini kok ke sapa? Gus Miftah. Sempak anyar. Ayo selawat apa nih? Jeluk selawat apa ya? Selawat dhisik salah gue ya, enggak apa-apa ya. Apa? Apa? Iso mau apa? Iso mau apa? Sing anyar apa sing anyar lagumu? Kulo narap selatan suara kulo gerok. Gue suara nyusu soalnya. Anoy. Wahyu kalau sebo. Ayam ada kesebo. Salu ala Nabi Muhammad. Wahyu kalau sebo. Aku dinyanyikan oleh Hasim yang kopiahnya dari saya, sarungnya dari saya. Senajan setan gentayangan dan sagawe rubeto hingga pupus senjaman senajan penyai samurta maparatan ning panca saben ules ing nepa linambaran sekawalasan ingkang paling kamulyan sanjang jati pangeran jiwang bokal samudra bobongkoning lagu tumuju datang Gusti datang amudahu mati manunggaling kaula Gusti datang ati bakal mati mungkin iso datang wabiran dosari ning berwinto maneka warna padha bangun praja sampurna sangkala tita moksa kala bentunyi sedero dia sing rasa mati mulia dan setia ya tidak dimustikan sajroning jiwa raga mulya wes kita dikaya bawa laksana biar manjing sidra

takoni wong Jayabaya, jenengmu sapa? Becon. No, lagi ngepiang Sukarlan. Asung lekar ning dalan. Asi anewa akidah. Ese syariah mulai diulang ilmu hukum supaya gedene ora nglanggar hukum. Wong tuwa iki sakniki sing bangsa-bangsa cilik diopeni lah. Umpamane anak nguyuh senak diajari tohara kacilik. Anak ketek bocah bayi niku lho kula niteni to. Larepe nguyuh napa arepe pup niku biasane ana tandane napa mboten? Ana. Begitu ketok arepe pup, ketok arepe nguyuh, tatur donga. Allahumma barik lana fima rozakana wa qina adzabannar. Salah ding. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Jenengan iki maca umpamane tarbiyatul aulad. Ngono niku sapi banget lah diwacane. Yo lah wong wedok iki minimal maca risalatul mahid lah wis sapi banget niku wong NU kok. Matur anake karo ndonga. Ayo Dik nguyuh cewoki. Mila kaya ning Mekah niku sakniku wis ra gelem nganggo pampers. Tur arepe nyuk kondo. Bunda pipis. Ya cewok lara risih, teman. Soale kacile dibiasake cewok. Lah wong cilik nguyuh sak gon-gon. Gedene yo nguyuh, nguyuh sak gon engko. Akhire sapa-sapa duwi bojone, bojone tanggane. Kuwi rungokno. Rungokno. Kok jan malah pacaran. Dolan apa to? HP. Halo. HP-ne apa gaya? Apa keras anak cilian mangan karo melayu kandani senang jantung kacile gadri kacile nak mboten pareng lak dahar lungguh oh bapak ini yang ngono kok udut karo ngadep wong udut niku pak niku secara fikih niku dipadake karo wong ngombe jadi nyuwun sewu dilarang jangan ngerokok niku cara bahasa Arab ana loro mamnu utadakhin cara wong Arab. Cara bahasa Arab wong Indonesia niku napa latasrob ad-duhon. Mila napa wong rokok niku mbatalke poso, soale posisine wong rokok niku padha karo wong ngombe. Mila kata wong-wong niku lucu, luwe apik ora mangan daripada ora ngerokok. Ku tangkem goblok. Lah wong ngajari anake ana ngombe karo ngadeg malah wong tuane ngerokok ngene iki. Sing bener kaya Pak Lurah lho, ngerokok karo iki lungguhe. Jan nikmat padura iki tenan yakin lho. Wong gak padura sak bungkus sepanjang pengajian entek gitu. Leo tangan dene nang rokok aja karo ngadeg kuwi soalé padha karo wong ngombe. Posisine niku. Diajari anake. Anak kok ngombe nggo tangan kiwa, langsung ditegur, "Dek, pakai tangan kanan." Tur yo aja sering mau dendeni anakmu iki. Anak mlayu ning pertengahan, "Ana demen, Dek." Ngono kuwi. Mula begitu gedhe ben ana pertengahan pikirane demet. Sing mesak meneh iki polisi. Anak didulang ra gelem mangan. Ora mangan tak kandhake Pak Polisi lho kuwi lho. Mila wong-wong lek ketemu polisi wis wedi, Pak. Soale kacilik lek anake ra gelem mangan dikandhake polisi. Lah apa hubungane polisi karo panganan? Anak didulang ra gelem tak kandhake Pak Polisi. Mesake men polisi iki. Mohon ngurusi bayi mangan iki lho. Golak ketok bakate anakmu apa? Kula iki ndelokke bocah cilik anten. Kaya Meka anak kula niku, oh bocah esuk iki apalane cepet. Soale ben kula ndelokke YouTube pengajiane mbak-mbak niku mulak pengajian kula ngaji, hasbi robbi apal. Selawat nariyah apal. Soale mau sering ndelok ngoten niku. So bakate umpamane kaya Hasim, kok cilikane cekelane mic ya gedene dadi vokalis ngene iki. Ya. Cilik-cilik kok cerewet, gedene dadi MC ngono kuwi. Bakate ketok. Bocah kok gawane nginjan, nginjen oh tukang syuting. Ketok iku. ben lo nginceng ngeten. Kok cilik cekelane buku maca Quran kiai niki beda-beda lek ana. Cilikane ngono iki. Nggih napuk cangkemmu. Kok cilik gaweane ngrapekke berkas tanda tangan lurah ngono. Lah cek cilik gaweane njaluk dhuwit oh polisi iki ngono. Ora ora. Ora ora. Salu ala Nabi Muhammad. Soalnya saniki kuwatati yang melanggar hukum iku mergo cilikane ora diajari syariah. Dek, salat wajib sak ning masjid. Awe ngajari anakmu kok ning masjid malah ibune rebutan remote karo bapakne. Lucu. Kadang-kadang wong tua ngajari jujur tapi wong tuane ora jujur. Nah, harus jujur. A katakan A, katakan B, C katakan C. Oke. Ana tamu ting tong golek sapa? Bapak. Sapa deklektor ngomong bapak nembe tindak. Lah wong tua dancuk to ngono kuwi. Ngajari jujur tapi ora gelem jujur. Ini ibadah. Ulang salat. Ulang poso. Senajan mulai poso beduk, alah kurang ajarane ya ora apa-apa diulangi teng anak. Edukasi. Edukasi. Anak ini masjid jarke, mangkate salat. Kadang-kadang takmir malah kakean peraturan. Anak kecil dilarang masuk masjid. Ganggu wong tua salat. Gimana pembetan biasane? Kuwi takmir goblok tak kandani. Lah wong tua niku gadah pikiran, ramene anak ganggu khusuke wong tua. Anak iki yo duwe pikiran, khusuke wong tua ganggu ramene anak. Lah kula luweh apik anak playon ning masjid daripada playon ning omah. Ngono lah mahami. Mencetakkan peraturan dilarang tidur di masjid. Alah mbok yo men mung turu digagas. Wancine ajeng yo tangi nggih napa mboten? Ora tangi salatke rampung to. Carane ngono kuwi. Aku kula mbiyen seneng bapak. Nanti Pak, masjid kula melu. Wah, bapak ngimami kula nurut bleng bleng. Bulan poso, bapak ngimami salat ning masjid raweh kula mercon dor. Seneng kene. Pok itu bapak mulai sujud maju ning jero masjid ning imaman. Bapak sujud mlebu sarunge bapak. Wah. Oh, gerindas ketemu ndas tak kandani. Sundul ting ting ting ting ting. Menumbuhkan cinta dengan agama sejak dini. Mila gedene nyuwun saya. Kula niku men bapak mangkat pengajian kula ora diajak nangis, Pak. Bapak kula tindak ngaji. Pak, pundi? Ngaji. Bapak kula melu ning omah wae nangis. Soalnya kacilik sudah dibiasakan dengan hal-hal seperti itu. Maka ini momentum hari santri. Yuk kita cintai pesantren. Ning Ponorogo karena pesantren. Ojo mung wong jowo tok sing teko ning Ponorogo kaya dene ning Gontor. Tapi orang-orang Ponorogo juga mencintai pesantren sehingga anak kita menjadi anak yang qurrota a'yun bagi kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Muga-muga kabeh selamat wong tuane, selamat anak-anake. Pas jam 10 pindah nggon. Sing arep melu-melu, sing arep mulih mulya, sing arep mijek mijeko. Matur nuwun Pak Lurah, sampun pengajian ning pinggir dalan, insyaallah sesuk Pak Lurah lak teng wis sarjana insyaallah ning lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katen kalau wau mawaidah bila hasanah ingat sampun katerakan tumateng panjenenganipun Gus Miftah Habibur Rahman dari Yogyakarta. Tumapa diturunkan salajengipun nggih punika panutup semangga. Adi